senyuman manis keluar dari sini dan menjamah diri. Tak lama ku nanti, tibalah hari ini. Janji yang dulu menjadi pasti, kini ku sadari ceria kan datang. Semua dambaan menjadi kenyataan. Tiada yang kau simpan di hati nan lawan, dan hadirmu menyatakan kesan. Dunia di sana indah serasa menghiasi cinta kita berdua. Sambutlah dekat damai dan nikmat di sana. Waktu pun cepat berlalu bersama hangatnya itu. Namun kau semakin menawan dan selalu tak berlebihan. Ini ku sadari ceria kan datang. Semua dambaan menjadi kenyataan. Tiada yang kau simpan di hati nan rawan, dan hadirmu menyatakan kesan. Dunia di sana kita serasa menghiasi cinta kita berdua. Sambutlah dengan damai dan nikmat di sana. Waktu pun cepat berlalu bersama hangatnya rindu. Namun kau semakin menawan dan selalu tak berlebihan. Dambaan menjadi kenyataan. Tiada yang kau simpan di hati nan rawan, dan hadirmu menyatakan kesan. Dunia di sana indah serasa menghiasi cinta kita berdua. Sambutlah dengan damai dan nikmat di sana. Sama hangatnya rindu. Namun kau semakin menawan dan selalu tak berlebihan.